إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين ومسلمين رحمني ورحمكم الله، juga بالخصوص bapak-bapak dari Muspika rahimani wa rahimakumullah yang sangat kami hormati. Kami bersyukur memuji Allah setinggi-tingginya, alhamdulillah, bahwa Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang selalu memuliakan penguasanya dan pemerintahnya, yang selalu menghormati dan bekerja sama dengan pemerintahnya. Dan itu barakallahu fikum indah. Karena itulah salah satu dari prinsip-prinsip sunnah. Kalau kalian baca semua kitab-kitab yang berisi usulus sunnah, yang berisi prinsip-prinsip sunnah, mesti akan ada salah satunya poin taat pada penguasa, menghormati penguasa, dan haram menentang dan memberontak kepada penguasa. Itu mesti ada. Silahkan ambil kitab apapun yang ringkas ataupun yang luas. Kamu ambil Aqidah Wasathiyah, ada di dalamnya. Kamu ambil Aqidah Tahawiyah, ada prinsip itu di dalamnya. Kamu ambil kitab yang besar, Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Hibatullah Al-Lalikai, 8 jilid. Juga ada poin itu. Sehingga barakallahu fikum, itu adalah prinsip dari prinsip-prinsip sunnah. Dan itu yang akan kita bahas dari kitab kita ini. Fathul Ma'bud, Syarah Kitab Sunnah min Sunani Abi Dawud. Beberapa prinsip-prinsip sunnah di dalam hadis-hadis yang sahih disyarah oleh Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Yani riwayat-riwayat dari Sunan Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab yang keenam, yaitu bab fi luzumis sunnah. Bab tentang wajibnya berpegang dengan sunnah. As-sunnah dengan alif dan lam lil ahdi, untuk menunjukkan bahwa kalimat ini sudah jelas, sudah tertentu maknanya, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau sunnatun tanpa alif dan lam nakirah, maka biasanya hanya bermakna secara bahasa satu kebiasaan. Bisa baik, bisa jelek. Man sanna sunnatan hasanatan faluhu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alayhi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang melakukan satu sunnah yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Dan siapa yang melakukan sunnah yang jelek, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Karena sunnatan dengan nakirah maknanya satu perbuatan yang biasa dilakukan kemudian diikuti orang. Bisa baik, bisa jelek. Itu kalau nakirah lughatan secara bahasa. Tetapi kalau sudah ada kalimat as-sunnah dengan alif dan lam, jelas maknanya adalah sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi seluruhnya baik, enggak ada yang jelek. Alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, kata Nabi. Demikian pula barakallahu fikum dalam judul pembahasan kita di bab ke-6, bab fi luzumi sunnah. Bab wajibnya berpegang dengan sunnah, yakni dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang namanya Islam tentunya ajaran Nabi SAW. Kalau bukan dari ajaran Nabi, tidak bisa dinamakan Islam. Berarti al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam. Sunnah itu ajaran Nabi, dan ajaran Nabi itulah sunnah. Dibawakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala hadis pertama di dalam bab ini. Kata beliau dengan sanadnya sampai kepada Al-Miqdam Ibni Ma'di Karib. An Al-Miqdam Ibni Ma'di Karib. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Annahu qala. Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ahu. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. Dari Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya Nabi pernah berkata, ketahuilah. Kalimat ala sering diterjemahkan ketahuilah. Tetapi sesungguhnya kalimat ala adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka seperti seseorang yang mengingatkan orang lain, nih saya mau ngomong. Begitu. Tetapi barakallahu fikum, maknanya adalah perhatikanlah apa yang aku akan sampaikan. Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Sehingga sangat pas kalau diterjemahkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diberi kitab Al-Quran, wa mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Adakah sesuatu kitab yang seperti Quran? Hah? Tidak ada. Tapi dikatakan mitlahu ma'ahu. Berarti barakallahu fikum, jelas maknanya adalah penjelasan dari Nabi terhadap Al-Quran itu sendiri. Penjelasan dari Nabi terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka dikatakan wa mitlahu ma'ah. Dan itu para ulama semuanya sepakat menafsirkan wa mithlahu ma'ahu adalah as-sunnah dengan makna ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam. Karena ajaran Nabi adalah Al-Qur'an. Nabi mengajarkan Al-Qur'an, Nabi membacakan Al-Qur'an, Nabi menerapkan Al-Qur'an, Nabi menjelaskan makna-makna di dalam Al-Qur'an, dan Nabi menunjukkan bagaimana mempraktikkan Al-Qur'an. Ketika ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangai beliau, dijawab kana khuluquhul Qur'an. Ketahuilah bahwa perangai beliau Al-Qur'an. Perbuatannya, ucapannya, akhlaknya, sikapnya, ibadahnya, semuanya Al-Qur'an. Sehingga barakallahu fikum, jelas mithlahu. Itu dari satu sisi. Dari sisi kedua, mithlahu sama-sama wahyu. Al-Quran wahyu. Ucapan Nabi juga wahyu. Dengan dalil bahwa Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW kata Allah, la yantiqu anil hawa. Tidak mengucapkan dari hawa nafsu. Tetapi wahyun yuha. Tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka sering disebut oleh para ulama Al-Quran dan Sunnah dengan wahyaini, dua wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Qum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah menyatakan bahwa aku diberi Al-Quran dan yang sepertinya bersamanya, maka beliau berkata, ala yushiku rajulun. Ketahuilah bahwa sebentar lagi akan muncul seseorang dalam keadaan kenyang, bersandar di singgasananya, di mebel-mebel mewahnya, kemudian berkata, alaikum bil Quran. Cukup untuk kalian dengan Quran. Apa yang ada di dalamnya halal, maka halalkan dia. Apa yang ada di dalamnya haram, maka haramkan dia. Apa yang terkesan? Yang terkesan adalah tidak perlu sunnah. Padahal Nabi di awal sudah berkata bahwa aku diberi kitab wa mithlahu ma'ah. Dan yang bersamanya, yang sepertinya bersamanya, yaitu sunnah, ajaran beliau tentang Al-Quran itu sendiri. Tetapi kata Nabi, nanti akan muncul orang-orang yang tidak mau menerima sunnah, tidak mau menerima hadis. Disampaikan kalau Rasulullah SAW menjawab, cukup bagi kami Quran. Alaikum bihadal Quran. Cukup bagi kalian Al-Quran. Apa yang ada di dalamnya halal kita halalkan, apa yang di dalamnya haram kita haramkan. Siapa mereka? Mereka yang dikenal di Indonesia dengan pengingkar sunnah. Ingkar as-sunnah. Di negara lain dijuluki Quraniyun. Mana yang lebih tepat? Quraniyun atau ingkar sunnah? Ingkar sunnah lebih tepat. Karena memang mereka pengingkar sunnah. Mengapa? Kalau Quraniyun, golongan Quran pasti memegang sunnah Nabi. Kalau Quraniyun. Mengapa? Karena golongan Quran pasti akan membaca ayat-ayat yang berkata atiullah atiur rasul. Wa man yuti'illah wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah dan rasulnya. Quraniyun, golongan Quran pasti baca ayat-ayat itu. Ayat yang menyuruh mentaati Nabi. Ayat yang menyuruh mengikuti Nabi. Ayat yang nyuruh untuk meneladani Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kalau dijuluki Quraniyun, terlalu bagus. Terlalu bagus. Kenyataannya mereka tidak memegang Al-Quran juga, karena menyelisih ayat-ayat tadi yang menyuruh untuk berpegang dengan sunnah. Maka yang tepat adalah istilah yang terkenal di tempat kita di Indonesia, yaitu mungkiru sunnah, pengingkar sunnah. Ikhwan ibn a'azallah menunjukkan bahwa kaum muslimin di Indonesia sudah rata-rata paham. Sudah rata-rata mereka tahu kalau yang namanya agama Islam harus ikut sunnah. Semua tahu bahwa yang namanya ajaran Islam harus mengikuti nabinya, rasulnya, meneladaninya, berpegang dengan sunnahnya. Sehingga ketika ada orang yang berkata, cukup bagi kita Quran saja, enggak perlu hadis, maka mereka berkata, ini pengingkar sunnah. Ini pengingkar sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW sudah pernah mengatakan, ingat, ketahuilah bahwa aku diberi Al-Quran dan juga diberi sesuatu yang semirip dengannya, sesuatu yang menjelaskannya, sesuatu yang bagaimana kita menerapkannya ada di sana, yaitu sunnah. Maka ambil kedua-duanya. Jangan sampai memegang Al-Quran tetapi tidak menafsirkannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai berpegang dengan Quran tetapi tidak menafsirkan dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian ditanya, wahai thullabul ilm, wahai para santri, siapa yang paling ngerti Al-Quran? Siapa? Hah? Yang paling tahu, yang paling paham, yang paling mengerti tafsir Al-Quran? Siapa? Rasulullah SAW. Pasti kalian akan menjawab, Rasulullah yang paling tahu. Kalau dibikin ulangan 10 semua kalian. Tetapi barakallahu fikum, kok ada orang-orang yang berpegang dengan Quran tapi tidak mau berpegang dengan sunnah? Bahkan na'udzubillah, mereka mempermisalkan dengan permisalan yang justru menjatuhkan dan menjelekkan Rasulullah SAW. Kata mereka, yang namanya Rasul itu pengantar risalah. Risalah itu terjemahannya surat. Kata mereka ini. Maka, Nabi itu mengantarkan surat kepada kita. Suratnya adalah Al-Quran. Sedangkan Nabi sebagai tukang pos, apa urusannya dengan tukang pos katanya? Astagfirullah. Astagfirullah. Ini kekurang ajaran mereka, para pengingkar-pengingkar sunnah. Kata mereka, cukup kita terima Qur'annya sebagai suratnya, enggak ada urusannya dengan tukang pos katanya. Lah, tidak sama. Sangat berbeda. Itu namanya qiyasun ma'al fariq. Qiyas dengan sesuatu yang berbeda. Sangat-sangat berbeda. Tukang pos membuka suratnya saja tidak. Tukang pos. Kalau Nabi SAW, Allah pilih yang terbaik, Allah terangkan kepadanya, Allah berikan wahyu, Allah berikan taufik, dan Allah Subhanahu wa taala membimbingnya agar ucapannya semuanya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah SAW cerminan terjemahan Al-Qur'an. Terjemahan Al-Qur'an dalam bentuk praktek adalah Rasulullah SAW. Bagaimana ayat ini maksudnya itu seperti Nabi? Bagaimana aqimus shalah seperti Nabi salat? Bagaimana disuruh haji seperti Nabi haji? Bagaimana puasa seperti Nabi puasa? Ila akhirih. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada hadis. Maka Rasulullah SAW menyatakan nanti sebentar lagi akan muncul para pengingkar-pengingkar sunnah, dan itu di zaman kita sudah muncul. Biasanya orang-orang itu ahli dunia yang hanya mencari keuntungan dunia. Maka mereka berkata, cukup bagi kami Quran. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan, apa yang dalamnya haram kita haramkan. Di dalam lafaz lain barakallahu fikum disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikati. Sebentar lagi ada orang yang kenyang duduk bersandar di singgasananya, ya'tihil amru mimma amartu bihi aw nahait, datang kepadanya ucapan-ucapanku, perintah-perintahku, kata Nabi SAW. Mimma amartu bihi aw nahaitu an, yaitu hadis dariku yang aku perintahkan sesuatu atau aku larang sesuatu. Ternyata orang tadi menolak sambil bersandar di sana riba. Barakallahu fikum. Bersandar sambil berkata, cukup bagi kita Quran. Menolak hadis Nabi. Hadis yang merupakan perintah Nabi. Hadis yang merupakan larangan dari Nabi. Ditolak. Baini wa bainaka kitabullah. Cukup antara kami dengan kalian Al-Quran. Ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Wa ma wajadna fihi min haramin haramnah. Cukup bagi kita Quran. Hadis ditolak. Cukup bagi kita Al-Quran. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan. Apa yang dalamnya haram kita haramkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan, ketahuilah bahwasanya aku mengharamkan daging keledai jinak, keledai piaraan. Disebut dengan al-himar al-ahli. Keledai yang dipakai bekerja. Tidak boleh dimakan. Orang-orang tadi, para munkiru sunnah, berkata, enggak ada dalam Quran. Haramnya keledai, enggak ada. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini mengerikan sekali. Tidak mau menerima hadis dan berkata enggak ada dalam Quran. Ada enggak dalam Quran? Hah? Barangkali yang pernah baca, keledai Cina haram. Tetapi mata para ulama mengatakan ada dalam Quran. Kok bisa? Ada. Ada. Di mana? Ini. Ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Ada. Apa yang Nabi bawa pada kalian, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkanlah. Maka keledai jinak tadi yang Nabi larang, Nabi haramkan, haram. Karena ayatnya menyatakan apa yang diharamkan oleh Nabi haram. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, seperti jawaban sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada seorang wanita yang bertanya, aku sudah baca Al-Qur'an min ghilafin ila ghilaf. Aku sudah baca Quran dari sampul belakang sampai sampul depan. Aku enggak dapati haramnya mencabut bulu alis. Aku enggak dapati haramnya mentato, menghiasi badan dengan tato. Aku enggak dapati ini dan itu. Dijawab, innaki lam tudaqqiqi an-nawar. Atau kama qala radhiyallahu taala anhu, engkau tidak teliti membacanya. Baca lagi. Sudah aku baca bolak-balik dengan teliti, aku enggak dapati ada. Engkau tidak teliti membacanya. Coba baca lagi. Lam tudaqqiq. Lam tudaqqiqi, karena dia perempuan, an-nawar. Aku tidak dapati. Apakah kau tidak dapati ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu?" Apakah kamu tidak dapati ayat yang menyatakan apa yang Rasul bawa untuk kalian, ambillah, dan apa yang dilarang olehnya, tinggalkanlah? Oh, kalau itu ada, ya sudah. Berarti Nabi sudah melarang, tinggalkan. Allah menyatakan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkanlah. Ini ikhwan ibn na'azuk, makanya kita tidak setuju kalau para pengingkar-pengingkar sunnah dinamakan Quraniyun, golongan Quran. Bukan. Mereka golongan pengingkar sunnah. Mereka golongan penentang Rasul. Dia kan menentang Rasul karena enggak mau hadis-hadis Rasul. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga berkata, wala luqatatu muahidin illa an yastaghniya anha sahibuha. Dan juga tidak halal, yakni haram untuk diambil barang yang tercecer dari muahid. Siapa muahid? Seorang kafir yang terikat perjanjian. Sejenis dengan itu adalah kafir dhimmi. Seorang kafir di bawah kekuasaan kaum muslimin. Seorang kafir yang terikat dengan satu negara dengan kaum muslimin. Ini barakallahu fikum. Kata Nabi, kalau ada sesuatu yang tercecer dari mereka, misalnya dompet jatuh dari seorang kafir dhimmi, kafir muahad atau muahid, atau uang 1 miliar, saya katakan 1 miliar supaya tahu kalian betapa berharganya. Sebab kalau 100 rupiah biasanya gak dicari. Kalau 100 rupiah biasanya mereka gak balik, dari mana uang saya, enggak. Itu yastagni namanya. Maka hadis yang menyatakan illa an yastagniya anha sahibuha, kecuali kalau pemiliknya memang sudah tidak memerlukannya lagi. Berarti bukan kececer, mungkin dibuang. Ya silahkan kalian ambil. Bagaimana taunya kalau ini barang adalah barang yang yastagni anha atau barang yang la yastagni anha? Padahal orangnya enggak ada di barang yastagni anha aula. Yarji ila al-urf, kembali kepada urf, keumuman manusia. Biasanya kalau segini biasanya enggak dicari. Maka pakailah untuk kebaikan. Ikhwanuddin a'azzakumullah, ada pelajaran penting di sini yang berkait dengan apa yang kita bahas di awal. Bahwasanya dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara, kaum muslimin yang penguasanya penguasa muslim, maka harta yang tercecer dari seorang kafir dhimmi atau kafir muahid sama hukumnya dengan yang tercecer dari seorang muslim. Lihat, apa hukumnya? Yang tercecer di seorang muslim jangan diambil, karena ini barang pasti dicari. Emas, berlian, uang sekian juta dan sebagainya pasti akan dicari kembali. Maka diumumkan sampai 1 tahun dalam riwayat. Kalau tidak ada pemiliknya, baru itu adalah luqatah yang kalian ambil. Tetapi kalau kembali pemiliknya, kembalikan. Ternyata walaupun dari muahid, dari kafir yang terikat perjanjian, kafir ini tapi terikat perjanjian damai, atau kafir di bawah kekuasaan kaum muslimin yang mengikuti dan mentaati aturan negeri muslimin, maka juga diperlakukan sama. Siapa yang bilang halal? Ikhwanuddin a'azzakumullah, barang terjatuh saja, kalau itu barang berharga yang mungkin dicari oleh pemiliknya, walaupun dia kafir tapi muahid, tetap dikembalikan. Maka sangat berbeda jauh dengan pemikiran khawarij yang berkata bahwa harta kaum kufar halal, hartanya orang-orang kafir halal, darahnya halal, dan seterusnya dan seterusnya. Kafir yang mana? Kalau kafir harbi yang sedang berperang dengan kita kaum muslimin, ya jelas namanya juga berperang, kita bunuh mereka, kita ambil hartanya sebagai pampasan perang. Tetapi kalau kafir muahid, kafir dhimmi, kafir-kafir yang terikat perjanjian, maka berbeda hukumnya. Kata Nabi dalam hadis ini, wala luqata muahidin, tidak pula halal, berarti haram harta yang tercecer dari orang kafir yang terikat perjanjian berarti tetap harus dikembalikan, harus diumumkan. Illa an yastagniya anha, kecuali kalau mereka sudah tidak membutuhkannya lagi. Dan sudah disebutkan tadi bagaimana kita tahu kalau mereka tidak membutuhkannya, kalau mereka tidak merasa perlu baginya, biasanya kembali pada uruf keumuman masyarakat. Kalau sebuah tas kresek jatuh dari orang kafir mu'ahid, kamu perlu, kamu ambil. Gimana? Yastagni wala yastagni? Wala la yastagni. Nah, secara uruf enggak akan mereka kemudian mencari, mana tas kresek saya tadi? Saya jatuh di sini. Biasanya enggak, umumnya. Tetapi barakallahu fikum, sebuah dompet isinya berapa juta atau ada di sana ada KTP, ada surat ini, ada surat penting dan sebagainya. Ini barakallahu fikum, walaupun kamu lihat di KTP-nya agama Nasrani, kafir, Kristen, Yahudi, Buddha. Qul inna a'udzubikumullah. Maka kalau masih terikat perjanjian atau kafir dhimmi, kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin di bawah kepenguasaan seorang muslim, maka tetap hukumnya sama seperti harta milik kaum muslimin. Qala wa man nazala biqaumin fa alaihim an yaqruhu fa in lam yaqruhu falahu an yuqibahum bimisli qirahu. Yang ketiga, siapa yang singgah di satu kaum, maka atas kaum tersebut hendaklah dia menjamunya sebagai tamu. Siapa yang singgah di satu negeri atau di satu desa, di satu kaum, maka kaum tersebut harus menerimanya sebagai tamu dan menjamunya dengan jamuan ala kadarnya yang dia mampu. Fa in lam yaqruhu falahu an yuqibahum bimisli qirahu. Khana bin Azza wa, kalau dia tidak memberikan jamuan tadi, si tamu berhak untuk menuntut. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, budaya kita di Indonesia ini walhamdulillah sudah merata budaya menghormati tamu. Setiap datang assalamualaikum, silakan duduk, minum teh apa kopi. Bahkan kadang-kadang yang enggak kenal, silakan duduk, Pak. Mau cari siapa? Ini barakallahu fikum bukan hanya budaya, tetapi ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan jamuan pada tamu. Tapi kita enggak punya apa-apa, air putih paling tidak. Paling sedikit, mungkin dia berjalan kehausan, berikan padanya, silakan minum. Asyahid, selesai hadisnya. Yang berkait dengan pembahasan bab dari hadis ini adalah pada kalimat di atas ketika Nabi menyatakan bahwa aku diberi kitab dan yang semisalnya, yaitu sunnah. Dan juga yang berkait dengan judul bab adalah ucapan Nabi yang memberitakan akan munculnya nanti seseorang yang menolak sunnah. Biasanya ahlu dunia, biasanya sahibu hawa, biasanya orang-orang yang hanya menginginkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia duduk dalam keadaan kenyang, bersandar di dipan-dipannya. Yakni kata para ulama, fitarafin warafahiyah, makna kenyang dan duduk bersandar di dipan-dipannya, itu gambaran kalau orang ini murafihi, bermewah-mewah, aladda'ati wattaraf, dengan kehidupan yang berlebihan. Biasanya orang-orang seperti ini yang berkata, sudahlah, jangan pakai hadis-hadisan, cukup bagi kita Quran. Ini nasallahu alaihi wa sallam al-afiyah yang berkait dengan pembahasan bab. Nabi memperingatkan agar jangan menjadi seperti mereka, para pengingkar-pengingkar sunnah yang kenyang, yang hidup bermewah-mewah, yang mereka ini dalam keadaan lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Mereka menolak hadis, menolak sunnah, menolak ajaran Nabi. Padahal Rasulullah SAW diberi oleh Allah Al-Quran dan juga diberi sesuatu yang sama dengannya, yaitu penjelasannya. Quran dan sunnah gak bisa dipisahkan. Seperti satu kata dengan maknanya, apakah bisa dipisah? Ya gak bisa. Lafaz dan makna saling menyatu. Maka Al-Quran harus diiringi dengan sunnah. As-sunnah harus diiringi dengan Quran. Tidak bisa dipisahkan. Al-hadithu tsani, hadis kedua sudah disinggung tadi, yaitu lafaz lain. Dari Ubaidillah ibn Abi Rafi' dari ayahnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. La ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatih. Ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahait anhu fa yaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi tabanahu. Dari riwayat Ubaidillah ibn Abi Rafi' dari ayahnya, dari Nabi SAW, bahwa kata Nabi SAW, sebentar lagi akan didapati seseorang dari kalian yang bersandar di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya, di sofa-sofanya. Yatihil amru min amri, datang kepadanya perintahku, kata Nabi, dari apa yang aku suruh atau apa yang aku larang. Ternyata orang tadi berkata, la nadri, aku tidak tahu. La nadri, ma wajadna fil Qur'ani taba'nahu. Hadis-hadis datang. Pokoknya, apa yang ada dalam Quran, kita ikuti. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Beberapa aliran-aliran di Indonesia, di Solo, di sekitar kalian, ada yang memiliki prinsip seperti itu. Cabangnya kebetulan qadarullah di Cirebon ada, di Indramayu cabangnya. Santri-santrinya demonstrasi rame-rame makan anjing. Mengapa? Untuk berkata tidak ada larangannya dalam Quran. Tidak apa-apa makan anjing. Loh, bukankah ada hadis larangan Nabi untuk memakan binatang yang bertaring dari binatang buas? Itu kan hadis. Di Al-Quran tidak ada. Inna lillah wa inna raji'un. Itu terjadi sampai geger. Saya katakan itu pondok apa? Pondok Fulani. Cabang, maaf. Cabang Solo. Khamifidina azakumullah. Inna lillah wa inna lillahi raji'un. Kok mulai muncul yang seperti ini? Padahal dari mulai saya kecil belum belajar apapun, masyarakat sekitar semuanya merasa jijik kalau ada orang makan anjing atau makan kucing. Apa maknanya? Maknanya masyarakat muslimin sudah tahu kalau itu haram. Tetapi akhir-akhir ini kok jadi lancang, jadi berani. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena munculnya orang-orang yang sok pinter, kemudian membaca Al-Quran, saya lihat tidak ada haramnya kucing, haramnya anjing, berarti boleh dong. Astagfirullah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Nabi benar-benar terjadi. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi terbukti. Dan ini menunjukkan bukti kenabian, bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena ucapannya persis terjadi. Orang ahlu dunia, ahlul hawa, kemudian berkata, sudahlah, enggak ada dalam Quran. Yang penting Al-Quran. Kalau ada dalam Quran, kita haramkan. Kalau enggak ada, jangan diharamkan. Lo terus hadis kemana? Apa engkau tidak tahu adanya hadis-hadis Nabi yang sahih, yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, menyatakan haramnya dzinab minas siba'. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lafaz minas siba atau dinar minas siba ada di hadis pertama tadi kita terlewat. Setelah menyatakan lahma himaril ahli, haramnya keledai jinak, apa kata Nabi? Wala kullu dhinabin minas siba, juga haram, tidak halal setiap binatang yang bertaring dari binatang buas. Dua kata ini harus bersama-sama. Bertaring dari binatang buas. Sebab kalau bertaring tapi bukan binatang buas, beda hukumnya. Kamu nanti berkata, bukankah ini juga ada taringnya? Bukankah kambing juga ada taringnya? Bukankah? Khana bin na'azukumullah. Dua kata tadi, satu hadis. Linnab minas siba, yang bertaring dari binatang buas. Demikian barakallahu fikum, dua hadis sudah kita baca yang dua-duanya hampir semakna, saling menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW juga mengharamkan seperti ini hukumnya. Hukumnya seperti apa yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan haram, yang Nabi haramkan juga haram. Mengapa? Karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti Nabi. Kalau Nabi SAW memerintahkan, berarti itu perintah dari Allah. Kalau Nabi melarang, maka itu larangan dari Allah. Karena beliau, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naktafi hadzal qadar. Nuwasil insyaAllah fi sesi berikutnya biiznillahi ta'ala. Wabillahi taufiq. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.